Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Bersama dengan saya lagi Dr. Haji Tengku Asmadi dalam segmen motivasi di Radio IKIM. Tuan-tuan dan puan-puan, pepatah ada menyatakan bahawa sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Umpama suami yang dalam keadaan marah melafazkan cerai pada isterinya dengan talak tiga, dan setelah keadaan dah kembali tenang, barulah tahu bahawa lafaz itu dibuat kerana salah sangka. Jadi ketika itu, menangis keluar air mata darah sekalipun, tidak ada apa yang boleh dilakukan lagi. Nasi sudah menjadi bubur. Jadi sebab itulah kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, mesti sentiasa didik hati kita untuk mampu mengawal emosi, satu, dan menangguhkan setiap keputusan yang boleh membawa akibat buruk, dua. Okay? Jadi kita kena mampu lakukan itu. Sebab kita fikir, membina nama, membina empayar perniagaan, membina pengaruh dan macam-macam lagi, dia mengambil masa yang lama, mengambil masa bertahun-tahun. Tetapi salah sangka mampu memusnahkan apa yang kita bina itu dalam sekelip mata, ranap semuanya. Akibat salah sangka, hubungan yang erat menjadi renggang. Peluang keemasan yang ada depan mata terlepas ke tangan orang. Maruah yang baik, nama yang baik tercemar. Semangat bekerja yang kita dengan rakan tim kita ni yang asalnya baik, bagus, harmoni, maka semangat bekerja menurun, terjejas produktiviti, prestasi merosot, ya? Orang yang baik dipinggirkan, orang yang tak ada kredibiliti, yang tak ada integriti diangkat. Jadi sebab itulah penting untuk kita menilai habis-habisan sesuatu perkara, terutamanya jika perkara itu melibatkan keputusan yang penting. Jadi ada beberapa sebab ataupun punca kepada berlakunya salah sangka dalam kehidupan kita. Yang pertama, ia berlaku disebabkan oleh komunikasi yang kurang jelas. Lain yang disampaikan, lain yang difahami, lain yang disuruh, lain yang dibuat. Jadi sebab itulah penting apabila kita nak menyampaikan sesuatu maklumat, maka kita kena semak sama ada maklumat yang disampaikan itu jelas dan yang menerima maklumat itu benar-benar faham ataupun sebenarnya tak faham. Malah tak salah kalau kita bertanya, tanya kembali bila kita dah sampaikan mesej, tanya dia balik apa yang dia faham, apa yang dia akan buat, ya, apa tindakan dia, kita tanya dia balik. Sebab bila kita tanya dia balik dan dia memperjelaskan kepada kita, di situ baru kita tahu sama ada komunikasi kita berkesan ataupun tidak berkesan, sama ada dia faham ataupun dia tak faham. Itu yang pertama. Yang kedua, berlaku sifat salah sangka ini disebabkan kita mudah percaya pada seseorang. Ada ketikanya, tuan-tuan dan puan-puan, orang sengaja buat fitnah, mengada-ngadakan cerita. Sebab apa? Sebab cemburu, cemburu, hasad, dengki terhadap seseorang, terhadap kita. Lalu langkah yang diambil oleh mereka ini apa? Dia menyampaikan cerita-cerita yang tidak benar. Lebih-lebih lagi, apabila dia tahu yang kita ni mudah termakan cakap, maka dia sampaikan cerita-cerita yang tak benar. Malah dia lakukan itu secara terancang. Misalnya, ya, dia rancang 4-5 orang menyampaikan berita yang sama pada masa yang berbeza-beza. Jadi oleh sebab itu, kita dengar daripada mulut seorang, kita kata tak mungkin kot. Kemudian kita dengar daripada mulut orang lain pula, ish, kenapa jadi macam ni? Dengar daripada orang yang ketiga, kita pun mula goyah hati kita. Dengar bila 4-5 orang kata, kita pun mula termakan. Kita pun kata, betul lah kot. Jadi ini antara perkara yang menyebabkan berlakunya salah sangka. Sebab itu Allah telah tegaskan dalam Al-Quran, supaya kita ni sentiasa menyemak integriti orang yang membawa cerita. Sentiasa semak. Seperti mana mafhum firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasih membawa sesuatu berita, maka selidiklah akan kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu. sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Jadi, jangan mudah percaya. Yang ketiga, sebab kita ni dah ada satu sikap yang prejudis ataupun sudah tertanam satu persepsi dalam fikiran kita, mungkin melalui pengalaman hidup. Ya, pengalaman hidup memberikan kita persepsi yang salah tentang sesuatu perkara, sesuatu kaum, sesuatu agama, seseorang individu, sesuatu peristiwa. Sebab mata kita ni akan nampak apa yang hati kita nak tengok. Jika hati kita dah hukum bahawa seseorang itu tidak boleh dipercayai, maka walau bagaimana baik sekalipun yang dia lakukan, kita tetap cari kesilapannya. Dan menariknya, apabila kita mencari kekurangan dan kesilapan, kita pasti akan menemuinya sebab tidak ada manusia yang sempurna. Jadi sebab itulah, ya, sikap prejudisnya bila berlakunya salah sangka, ia sukar diatasi. Jadi selagi kita tak ubah diri kita, tak ubah cara kita, keadaan ini akan merosakkan hubungan dan merosakkan kita. Hari ini, ada pihak yang mungkin menggunakan kesempatan atas kelemahan minda dengan melabel atau meletakkan atau memberi tanda bagi menolak sesuatu kumpulan secara total. Makna dia label, dia letak tanda. Contohnya, orang ni, golongan ini tak boleh pakai, tak boleh percaya. Jadi kita ni, bila kita dah percaya macam tu, sampai bila-bila pun sukar untuk kita padamkan persepsi yang ada dalam fikiran kita. Baik, jadi macam mana nak buat? Apa yang boleh kita lakukan untuk kita ubah salah sangka? Yang pertama, kita kena ambil satu sikap yang proaktif. Ya, ada ketikanya orang yang menyampaikan maklumat itu tak pandai menyampaikannya. Kan? Mungkin maklumat itu betul, tapi cara dia nak menyampaikannya, dia tak pandai. Jadi sebab itu kita kena faham, ya, tak semua orang tahu cara kemahiran atau ada kemahiran komunikasi berkesan. Jadi oleh sebab itu, orang yang sebegini kita kena belajar untuk memahami. Sebab orang sangka kita dapat baca, ya. Orang akan sangka bahawa kita ni dapat baca fikiran dia. Padahal ya, kita tak tahu pun apa yang dia tahu. Kita tak faham pun apa yang dia faham. Jadi kita mula mentafsirkan, menterjemahkan apa yang disampaikan mengikut kefahaman kita. Jadi oleh sebab itu kita kena ambil satu langkah yang proaktif, dengan bertanya ataupun dengan mengulangi semula apa yang kita faham agar tak tersasar maksudnya yang cuba disampaikan. Itu satu. Yang kedua, kita kena rajin untuk semak kebenaran sesuatu fakta. Jangan terima bulat-bulat. Apa yang disampaikan, jangan terima bulat-bulat walaupun daripada mulut orang yang dekat dengan kita dan orang yang kita percaya. Kena semak kesahihannya. Sebab orang yang dekat dengan kita, orang yang percaya, kita percaya ni, dia juga mungkin petik sesuatu perkara itu daripada mulut orang lain. Kemudian disampaikan kepada kita. Dia tak sempat mungkin untuk bertabayun, untuk mencari dari mana punca sebenarnya, betul atau tidak, sahih atau tidak. Jadi dia menyampaikan, dan kita kerana kita percaya pada dia, kita terima bulat-bulat seolah-olah dia telah menyemak fakta-fakta itu, sedangkan dia pun tak sempat nak semak. Lebih-lebih lagi bila di zaman media sosial ni, segala maklumat bergerak dengan begitu pantas. Okay? Jadi yang kedua. Yang ketiga, berikan masa kepada kita. Apabila sampai sesuatu berita, jangan terus percaya. Beri masa untuk hadam apa yang disampaikan, dan berikan juga masa untuk kita berfikir, untuk kita mengkaji, untuk kita menilai sebelum kita membuat satu-satu rumusan. Jadi ada ketikanya dengan kita beri masa tadi, maka dalam proses memberikan masa datang pula maklumat-maklumat baru yang membolehkan kita melihat keseluruhan cerita ataupun untuk kita melihat situasi itu daripada sudut pandang yang berbeza. Jadi sebab itulah, elakkan diri kita, terutamanya kalau kita ni orang berpengaruh, elakkan daripada kita membuat kenyataan-kenyataan terlalu awal. Apatah lagi kalau kita nak membuat kenyataan-kenyataan itu dalam keadaan kita nak marah, jiwa kita tertekan, kita stres. Jadi elakkan sebegitu, berikan masa. Yang keempat, kita kena semak integriti orang yang menyampaikan itu. Sejauh mana sumber dan pembawa berita itu boleh dipercayai? Adakah dia telah pun mengkaji misalnya? Adakah dia menyediakan fakta-fakta atau sumber yang sahih? Kalau tidak, maka kita sendiri yang kena berhati-hati dan buat kajian. Baik, yang kelima, minta pandangan daripada pihak yang ketiga. Sebab ada ketikanya sesuatu yang sampai kepada kita itu, kita perlukan pandangan orang lain, pandangan orang yang lebih pakar. Sebab kita ni tidak pakar ataupun tidak mengetahui segala perkara. Jadi oleh sebab itu, ada baiknya kita cuba minta pandangan-pandangan mereka yang lebih arif, yang lebih pakar atas sesuatu perkara. Dan bila kita minta pandangan, ya, jangan biarkan orang tu pula buat keputusan untuk kita. Kita cuma minta pandangan, tetapi keputusan tetap di tangan kita. Cuma kita minta pandangan supaya kita mudah untuk buat penilaian. Dan yang terakhir, untuk kita mengelak daripada berlakunya salah sangka, kita kena sentiasa buat solat istikharah. Sebab apa? Sebab kita ni orang Islam, kita ada senjata yang tidak ada pada umat yang lain, pada bangsa yang lain, pada agama yang lain, iaitu istikharah. Maka sebab itu, pedoman terakhir, panduan terakhir ialah berdepan, apabila kita berdepan dengan sesuatu perkara, sesuatu masalah yang kita nak minta petunjuk dengan Allah, maka kita mengadulah pada Allah. Ya, maka kita buatlah solat istikharah, dan insyaAllah bila kita lakukan sebegitu, maka hati dapat menilai sesuatu perkara itu dengan lebih tenang, dengan lebih rasional, dan tidak terpedaya, dan tidak salah sangka, insya Allah.